ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam al-Allamah Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahullah, masih pada bab 14 tentang ayu syirikuna wa la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Di Fatir dari 13 sampai 14. Walladzina tad'una min duni, dan yang kalian doai selain Allah, mereka tidak memiliki bahkan kitmir. Kalian doai mencakup dua macam doa yang telah ma'ruf sering disebut. Doaul mas'alah, doaul ibadah. Maka doaul mas'alah, kalau kamu minta kepada mereka, ya disebut ya fulan atau di hadapan berhalanya, wal'iyadzubillah, di hadapan patung, di hadapan kuburan, atau yang lain-lainnya, dia minta, beri aku rizki, beri aku kesehatan, sembuhkan anakku, beri aku keturunan, dan lain-lainnya. Masalah. Atau tad'un min dunihi du'aul ibadah, kamu menyembah kepadanya, kamu beribadah kepadanya, tentunya berharap dengan semua itu dia dapat keselamatan, dia dapat kebahagiaan, dia selamat dari malapetaka, selamat dari bencana, kejelekan. Du'aul ibadah, dua-duanya. Walladzina tad'una min dunihi, baik itu du'aul mas'alah maupun du'aul ibadah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki qitmir. Qitmir khilafun nawat, qishrun raqiq, selaput yang sangat lembut, sangat tipis, yang menyelimuti biji korma. Ma'ruf, terutama kalau kering bisa terlihat jelas. Memakan korma, di bijinya ada selaput putih, tipis sekali menyelimuti dia. Itu kitmir. Atau sebagian ulama sebutkan kitmir hablul muttasil bainan nawa wa bainat thamarah wa bainat tamr. Kalau kamu makan korma, ada tali penghubung, seperti tali itu penghubung antara biji dengan daging kormanya, dengan kormanya, buahnya. Benang yang menghubungkan antara biji dengan daging korma, itu yang sebagian sebutkan makna dari kitmir. Intinya syai'un haqir, sesuatu yang sangat hina dalam artian kecil, ringan. Wah, sesuatu yang sangat-sangat sepele, bahkan gak ada artinya. Hatta sekecil itu pun, seringan itu pun, mereka yang dimintai atau diibadai selain Allah tidak memilikinya, tidak berkuasa atasnya, dalam keadaan sesuatu itu kecil, remeh sekali. Faghairuhum min babi aula wa aula. Maka tentunya yang lebih besar dari itu tambah mereka enggak memiliki. Yang kecil itu aja mereka enggak punya apa-apa. Titmir saja mereka enggak punya. Apalagi diharapkan yang lebih besar dan lebih besar dari itu, tambah enggak kuasa. Tidak akan bisa memberi kalian apa yang kalian minta dan harapkan darinya. Dalam keadaan pula, sengaja Allah sebutkan ini, sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang, ditoleh saja enggak. Siapa butuh kitmir? Bijinya saja orang-orang mungkin enggak butuh. Allah paling untuk makanan unta, biji kurma. Tapi secara umum orang enggak noleh, siapa butuh biji kurma, apalagi kitmirnya? Kulit tipis tadi, siapa yang memerlukan itu? Enggak ada. Yang tidak dibutuhkan orang saja mereka enggak punya, apalagi yang dibutuhkan orang, sesuatu yang hajat insan, apalagi itu daruriyat insan, sesuatu yang kebutuhan primernya, kebutuhan yang mau enggak mau harus dalam kehidupannya, dan itu besar, berharga, mewah dan seterusnya, tambah lagi mereka enggak punya. Uang yang kecil ini aja dia enggak punya, padahal tidak dibutuhkan orang, padahal kecil, padahal ringan dan seterusnya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian doa padanya, tidak akan dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka dengar pun, seandainya dengar, enggak akan bisa mengijabahi kalian. Wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan yawmal qiyamah mengkufuri, mengingkari kemusyrikan kalian padanya. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uin min dunihi. Minal malaika, wal anbiya, wal asnam, wal ghairiha. Di sini Allah kabarkan tentang kondisi yang didoai selain Allah. Malaikatkah? Para nabi? Atau berhala? Kuburan atau apa itu pun namanya, patung, laut, gunung, pohon. Mim bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim. Allah jelaskan di sini kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka sama sekali. Wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u. Betul-betul telah ternafikan dari mereka sifat-sifat yang seharusnya ada, harus ada pada ketuhanan yang dituhankan. Harus punya sifat-sifat ini, tapi dinafikan semua oleh Allah dari mereka. Betul-betul tidak ada semua itu padanya. Wahyal mulk, yaitu sifat yang harus ada pada ketuhanan yang dituhankan. Mulk, satu, mutlak dia harus memiliki, dia harus punya. Nah, sehingga dengan itu bisa memberi, mengabulkan, mengijabai yang berdoa padanya. Nah, kalau enggak punya bagaimana dia bisa memberi? Yang punya saja tidak. Yafakidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu, yang enggak bisa memberi sesuatu itu. Kamu berharap minta mobil misalnya ke misalnya fakir miskin, gelandangan misalnya yang tidur di pinggir jalan. Kok minta mobil saja dia enggak punya, jangan lagi mobil. Untuk bisa tempat tinggal saja enggak punya, kok mau ngasih kamu mobil? Lebih utama dia punya rumah untuk melindungi dia dari dingin, panas, hujan daripada memberi kamu mobil. Maka permintaan kamu kepada yang semacam itu safa. Kalau pun seandainya terjadi pada manusia, tentu orang akan menuding dan mengatakan safa ini safi. Dhaful akal. Orangnya berarti lemah akalnya, khafif. Enggak waras. Loh, orang gelandang kalau dimintai mobil, punya saja enggak? Nah, mulk, kepemilikan, tidak ada pada mereka. Mayam likun min kitmir. Dan begitu dalamnya penafian itu, betul-betul enggak punya, sampai Allah katakan min kitmir. Min zaida. Kalau itu bukan ayat, seandainya dikatakan mayam likuna titmiron, sudah cukup. Tidak memiliki titmir, selesai. Mayam likuna titmiron, selesai. Tapi tidak, Allah sebutkan dengan tambahan min. Mayam likun min titmir. Penyebutan min ini harfu jar zaidah litakid, menunjukkan betul-betul mereka enggak punya kitmir saja, betul-betul di luar kekuasaan mereka, enggak bisa. Gampangannya kalau dalam konteks bahasa kamu, bahasa lugas atau bahasa sehari-hari, kalau kamu dimintai uang ya, atau dipinjemi, pinjam uangnya 10 ribu, oh waduh enggak punya 10 ribu, tok ya akhi jangan 10 ribu, 1 ribu anak enggak punya. Atau kalau bahasa Jawa, seteng saya enggak punya, seteng enggak punya, apalagi 10 ribu mau pinjemi kamu. Betul-betul ternafikan sama sekali, enggak ada. Jangan harap sudah. Wasama'ud du'a. Yang kedua, sifat yang harus ada pada Tuhan adalah mendengar doa. Harus dia mendengar. Mendengar yang berdoa kepadanya. Dengan tiga pengertian doa. Tiga pengertian mendengar. Karena pendengaran yang dimaksud tiga ini. Satu, mendengar dalam artian betul-betul mendengar suara yang di ucapkan oleh dai yang berdoa kepadanya. Yang kedua, memahami yang dipanjatkan atau didoakan kepadanya. Dan yang ketiga, mengabulkannya. Semua ini mendengar. Semua ini dinafikan oleh Allah. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. La yasma'. Wal qudra 'ala istijabatihi. Dan yang ketiga yang harus ada pada sifat-sifat ketuhanan, kemampuan untuk mengabulkan, untuk mengijabah yang berdoa kepadanya. Famata lam tujad hadhihi syurut tamatan batalat da'watuhu. Kalau ini semua enggak ada pada yang didoai dan dituhankan, berarti batal, batil untuk dituhankan dan didoai selain Allah. Fakaifa idza udimat bil kulliyah? Apalagi kalau total tidak ada sama sekali, tamah saja batal, apalagi kalau sama sekali. Misalnya, ya Allah, dia punya, memiliki, tapi enggak dengar orang berdoa padanya, bistuli, wala faham apa yang di batal, sudah enggak bisa didoai. Atau dia punya, dia mendengar, tapi enggak bisa mengabulkan. Atau sebaliknya, dia dengar, dia bisa, tapi enggak punya apa-apa. Atau punya, tetapi semu kepemilikannya tidak sempurna. Itu saja batal. Apalagi kalau sama sekali tiga-tiganya enggak ada pada dia. Makanya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwai ayahnya di Maryam, Allah sebutkan, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati, ayahanda, lima ta'bud, kenapa engkau sembah, engkau tuhankan, engkau minta-minta padanya, malayasma, sifat ketuhanan, ternafikan darinya, enggak dengar, berhalap, benar mati patung, malayasma, kamu teriak-teriak seperti apa, benda, kef dia bisa dengar, layasma, dan dia tahu, ini enggak dengar apa-apa. Wala yubsir, wala dia juga melihat. Wala yughni anka syai'a, dan sama sekali tidak berguna bagi kamu. Enggak bisa berbuat apa-apa untukmu. Kenapa kamu sembah? Sifat-sifat ketuhanan semua enggak ada pada dia. Fanafa anhumul mulk. Demikian dalam ayat tadi Allah nafikan kepemilikan dari mereka. Ma yamlikuna min qitmir. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah al qitmir al lufafah allati takunu ala nawatit tamr. Dari kata mereka mufassirin rahimahumullah, qitmir lufafah, kulit tipis yang menyelimuti biji kurma. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Mereka ibadai selain Allah, mereka sembah yang tidak memiliki rizki di langit, di bumi, sama sekali. Syai'an nakiro, sama sekali rizki di langit maupun di bumi di luar kekuasaan mereka, sedikit pun tidak ada pada mereka. Wala yastati'un, dan juga mereka enggak bisa untuk memberi dan menurunkan rizki. Jadi Nahl juga Allah sebutkan di Sabak, qul ud'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawat wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Qul ud'u, katakan ke mereka, ud'ul ladina za'amtum min dunillah, yang kalian anggap Tuhan selain Allah, La yamlikuna mithqala dzarrah. Sekecil apapun mereka enggak memiliki, tidak menguasai di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk. Tidak pula mereka bersekutu terhadap sedikit tadi yang di langit maupun di bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak pula mereka punya andil membantu untuk menciptakan atau mengendalikan, menguasai, menjaga yang di langit maupun di bumi. Wala tanfa' syafa'ah. Dan tidak ada manfaat pula syafa'at di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuknya. Empat rukun atau empat sendi yang sekiranya orang bisa masuk, bisa berpengaruh paling tidaknya, kalaupun tidak dari sini, ya Allah dari sini, enggak dari sini, dari sisi lain. Tapi kesemuanya dinafikan oleh Allah. Mau dari sisi mana kamu bisa? Yang didoai selain Allah ini, yang dituhankan, bisa dari sisi mana? Satu, la yamlikuna mithqala dzarrah. Memiliki tidak. Yang kedua, ma lahum fihima min syirkin. Bersyarekat juga tidak. Wa ma lahu minhum min dhahir. Punya saham atau membantu juga enggak. Wa la tanfa'u syafa'ah. Syafa'at pun enggak bisa. Empat sendi atau empat jalan. Gampangnya begini, kalau pada makhluk, kalau pada makhluk supaya jelas. Kemungkinan pertama kalau memiliki, kalau memiliki, kamu sebagai pemilik tunggal, pemilik perusahaan, direktur utama pabrik perusahaan apa gitu. Karena kamu pemilik tunggal dan direktur utama, kamu juragannya, tuannya. Orang tinggal minta kepadamu dan yakin bisa diberi, wong kamu yang punya, ya kan? Pak, kami minta bantuannya, misalnya apa, uang kah, barang ini itu, sudah bisa diberi. Kalau kamu yang memiliki perusahaan itu, soal gede, nah, kamu direkturnya dan pemilik tunggal memang. Tapi satu ini ternafikan, kamu bukan sebagai pemilik perusahaan. Bukan kamu pemiliknya, bukan kamu direkturnya. Satu, lewat. Gak mungkin sudah. Yang kedua, syarikah. Dari sisi syirkah. Kamu gak punya, tetapi kamu punya kongsi dengan perusahaan ini. Kamu bersyarekat. Pemilik perusahaan ini tiga orang, salah satunya kamu. Walaupun tidak total semuanya milik kamu, tapi karena kamu termasuk dari tiga serangkai pemilik perusahaan ini, orang masih bisa berharap dapat. Tolong dibantu kami, butuh ini itu, barang ini itu, masih bisa diharapkan punya, dapat kan? Om dia bersyarekat dalam perusahaan itu. Tapi yang ini juga dinafikan. Ternyata pemiliknya tunggal hanya satu dan kamu bukan bersyarekat di situ. Sekali lagi, pesimis untuk bisa dapat bantuan dari situ. Pintu ketiga, zahir. Kamu membantu dalam dirinya perusahaan itu. Andil kamu besar di situ. Kamu dulu yang kalau itu perusahaan misalnya. Kamu dulu yang babat hutan di situ. Kamu dulu yang mendekati masyarakat. Kamu dulu yang apa misalnya ke bupatinya, ke ini, dewan misalnya ini itu. Bantuanmu luar biasa untuk berdirinya perusahaan ini. Sehingga kalaupun lewat kamu, besar harapan dapat. Ya kan? Kalau pada makhluk. Ternyata yang ketiga ini juga ditutup, dinafikan. Kamu gak punya bantuan apa-apa. Tanpa bantuan kamu, perusahaan itu berdiri sendiri. Kamu gak punya setetes keringat pun dalam berdirinya perusahaan ini. Tinggal satu pintu, syafaat. Kamu orang yang terpandang, dikenal dan hubungan baik dengan direkturnya. Kamu tinggal kasih memo, tolong ini anak, anak-anak ini, fulan-fulan, dikabulkan permintaannya, dikasih bantuan, begini-begini. Tanda tangan, dari fulan ini. Wah, direkturnya, wah ini, ya enak kalau ditolak. Wah, sudah, karena syafaat orang tadi, syafaat kamu, dipenuhi permintaannya, ya kan? Ternyata ini pun dinafikan, gak ada gunanya kamu pun ngasih syafaat, gak akan dipercaya, gak akan diterima. Nah, kalau keempat pintu ini sudah ditutup, dari mana kamu bisa berharap dapat? Pada makhluk saja, di perusahaan tadi. Kamu butuh bantuan 10 miliar misalnya. Dari perusahaan gede, perusahaan tambang emas di situ. Sementara yang kamu minta bukan direktur utama, dia bukan pula bersyarikat di situ, dia pula nggak pernah punya bantuan di situ, dan kata memo dan syafaatnya pun nggak akan berguna di situ. Kamu minta kepadanya, ada manfaatnya? Keempat pintunya sudah tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keempat ini semua. Karena dari bisa diterima salah satu dari empat ini kalau ada. Sementara keempat-empatnya ditutup, dinafikan oleh Allah. Kepemilikan, la yamlikuna mithqala dzarrah. Selain Allah gak ada yang memiliki, gak ada yang menciptakan, gak ada yang kuasa. Murni semua hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang memiliki, yang mengatur. Selain Allah, hatta dzarrah. Sekecil apapun enggak ada. Satu. Wa ma lahum fihima min syirk. Kedua, syarikat. Enggak ada yang membantu Allah. Enggak ada yang bersyarikat dengan Allah. Sudah, ini gunung biar saya yang menciptakan. Ini laut biar saya yang gini. Ini. Enggak ada. Ma lahum fihima min syirk. Gak ada yang bersekutu dengan Allah sama sekali. Allah yang Esa, Allah yang tunggal dalam semuanya. Malahum min dohir. Yang ketiga, yang membantu juga gak ada satupun dari yang dituhankan selain Allah semua. Wala tanfa'u syafa'a indahu illa liman adinana. Syafa'at pun gak akan guna kecuali yang diizinkan oleh Allah. Lemahnya, Allah jelaskan segala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Maka permintaan, permohonan kepada mereka adalah syafaat. Syafaat. Bodoh berarti orangnya. Sia-sia dia berbuat sesuatu yang dia tahu gak akan ada gunanya. Gak akan berhasil. Dia berarti gak punya akal, dia berarti lemah. Daya pikirnya dan akal sehatnya mungkin sudah hilang. Empat pintu tadi sudah tertutup, kok masih kamu berharap darinya? Kan sia-sia. Wa nafa'anhum sama'ad du'a, Allah pun nafikan kalau mereka mendengar doa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian doai mereka enggak akan dengar doa kalian. Li annahum ma baina mayyit wa ghaib anhum mustaghil bima khuliqa lahu musakharun bima umira bihi kal malaika. Karena yang mereka doai itu kemungkinan yang pertama mayit, sudah mati, bagaimana bisa mendengar yang dibicarakan atau diutarakan kepadanya, bagaimana bisa dengar, dia sudah mati, mayit. Maka Allah nafikan pendengaran darinya. Wa ghaib anhum, atau yang kedua, yang didoai itu ghaib, sesuatu yang ghaib dari mereka, jauh. Bagaimana bisa mendengar, dianya di belahan dunia mana, yang dia doai di belahan dunia mana, lalu dia teriak-teriaki, dia sebut-sebut, ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan, kamunya di sini, dianya di Baghdad, dianya di Mesir, sana, dia bisa dengar. Gaib dari kamu. Mustaghil bima khuliqalahu. Atau yang ketiga, merekanya sedang sibuk. Sibuk dan sangat sibuk terhadap yang memang dia diciptakan untuknya. Seperti para malaikat, kalau yang didoai itu malaikat, mereka sangat sibuk menjalankan perintah Allah. Nah, untuk yang ini selalu bertasbih, yang ini selalu berdikir, yang ini selalu begini, sibuk dengan tugas amanat yang Allah perintahkan kepadanya, sehingga enggak ada waktu bagi mereka untuk mendengar apa yang dipanjatkan kepadanya. La yasma'u du'aakum. Thumma qala walau sami'u mastajabu lakum. Lalu Allah katakan, kalaupun mendengar, enggak akan mengabulkan doa kalian. Di anna dzalika laisa ilaihim. Karena itu juga di luar kemampuan mereka. Fa innallaha lam ya'dhan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum. Karena Allah tidak mengizinkan untuk siapapun berdoa kepada selain Allah. La istiqlalan wala wasitatan kama taqaddama ba'du adillati dzalik. Tidak secara menyendiri, tidak pula secara wasitah. Secara menyendiri artinya memang didoai yang bersangkutan ini, diyakini bisa mengabulkan permintaan-permintaannya. Sembuhkan ini, beri rizki, beri ini. Atau wasitah, dia dijadikan perantara saja, tolong sampaikan ke Allah, saya butuh kesehatan dari anak saya yang sakit, tolong sampaikan ke Allah, dijadikan wasitah, perantara untuk nyampaikan doanya kepada Allah. Kesemuanya dilarang oleh Allah. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan yaumul qiyamah mereka mengkufuri kemusyrikan kalian. Fatabayyana bihadza anna da'wata ghairillahi syirkun. Makanya Allah katakan, dari kiamat mereka mengingkari, mengkufuri kemusyrikan kalian, berarti doa kepada selain Allah itu syirik. Yakfuruna bisyirkikum, karena perbuatan kalian syirik. Konteks ayat tentang doa kepada selain Allah, maka syirik. Ini yang inti ayat, syirik orang yang berdoa kepada selain Allah. Salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wa qala ta'ala wa attakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Juga Allah sebutkan dalam Maryam, mereka jadikan sesembahan selain Allah untuk menguatkan dan memuliakan mereka, sekali-kali tidak, justru mereka akan mengkufuri dan mengingkari peribadatannya dan menjadi musuh bagi mereka di yaumul qiyamah. Wa qawluhu wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, jadi kiamat mereka mengkufuri kemusyrikan kalian. Qala Ibnu Katsir yatafarraquna minkum, sesembahan kalian berlepas diri, ra'ah mereka antipati dan mengingkari peribadatan kalian. Wa maqala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapa yang lebih sesat, nantinya dialah yang paling sesat yang berdoa meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dan itu tidak akan mengabulkan doanya sampai yaumul qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka pun lalai dari doanya. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika dikumpulkan manusia di mahsyar, mereka saling bermusuhan antara abid wa ma'bud, penyembah dan yang disembahnya, dan yang disembahnya mengingkari dan mengkufuri peribadatan mereka. Yakfuruna bisyirkikum, mengingkari mereka atau seperti yang Ibnu Katsir katakan, yataberroun, betul-betul mereka berlepas diri dari kemusyrikan para ubat, penyembah-penyembahnya, zahir ayat secara zahirnya menunjukkan betul-betul mereka mengingkari, betul-betul mereka yatabarrak, berlepas diri dan mengingkari penyembahan dan ibadah yang dilakukan oleh para manusia musyrikin tersebut. Kalau itu makhluk ciptaan Allah jelas. Artinya jika yang menyembah Uzair, Isa alaihissalam atau malaika, maka wadih, mereka yatabarra'un, yakfurun, mengingkari dan mengkufuri penyembahan mereka yang menyembahnya. Yang kedua, kalau yang disembah ini jamadat, benda-benda mati, patung, berhala, pohon, batu, laut, gunung, dan yang semisalnya. Maka para ulama sebutkan ihtimal zahir ayat juga bisa dalam artian Allah memberi kemampuan kepada mereka untuk berbicara di yaumul qiyamah, berbicara benda-benda ini dan mengkufuri, mengingkari peribadatan para penyembahnya kepada mereka selama di dunia. Dan itu dikuatkan dengan hadis di Bukhari Muslim, "Inda ba'thin nas", ketika manusia dikumpulkan di yaumul qiyamah, "Yuqalu likulli ummah", setiap umat dikatakan kepada mereka, "Litatba kullu ummah ma kana ta'bud min dunillah", hendaknya setiap umat mengikuti sesembahannya selama di dunia selain Allah. Masing-masing hendaknya mengikuti penyembahnya. Maka di riwayat Humaidi, Musnad Humaidi, "Fa tatba'u syayatin was-salib", yang menyembah syaitan, mengikuti syaitannya, yang menyembah salib, mengikuti salibnya, begitu yang lainnya. Batu, berhala, pohon, kayu, atau yang lain-lainnya. Masing-masing menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya. Wah, barisan ini penyembah sulban, ini penyembah syaitan, ini penyembah pohon, ini penyembah berhala ini, patung itu, patung ini. Masing-masing menjadi tokoh dan pemimpin dari para penyembahnya. Lalu dijerumuskan mereka semua ke neraka jahanam wal'iyadzu billah, setelah yang disembah ini mengkufuri dan mengingkari peribadatan mereka. "Yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." "Ay wa la yukhbiruka bi'awaqibil umur wa ma'aliha." Tidak mengabarkan kepadamu tentang apa yang akan terjadi, seperti apa nantinya, dampaknya, bagaimana. Nah, tidak akan ada yang bisa mengabarimu itu kecuali Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Al-Khabir, al-alim bibawatinil umur, yang tahu seluk beluk sesuatu sampai seluk beluknya, itu khabir. "Qala Qatada ya'ni nafsahu tabaraka wa ta'ala fa innahu akhbara bil waqi' la mahala." Kata Qatada yang dimaksud adalah Allah, dirinya sendiri. "Wala yunabbi'uka mithlu khabir", yakni diri Allah khabir. Karena Allah khabir, tahu segala sesuatu, apa yang sedang terjadi ataupun apa yang akan datang. Atau ini masal menjadi peribahasa dalam bahasa Arab, la yunabbi'uka mithlu khabir. Artinya, biasa diucapkan, dikatakan oleh mereka tentang orang yang menyampaikan suatu berita atau suatu masalah, tapi dia melihat ada keraguan pada diri orang yang dia ajak bicara. Ketika kamu sampaikan sesuatu, kamu lihat yang kamu ajak bicara ini kok ragu untuk menerima atau mempercayai. Apa iya begitu, masa begitu, apa saja kamu bicara tentang masalah apa begitu, dia ragu, oh benar. Maka untuk mempertegas kebenaran yang kamu sampaikan, kamu katakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nah, artinya betul-betul yang bicara kepadamu ini ahli di bidang ini, betul-betul yang menyampaikan ini solid atau profesional gitu. Kamu jangan ragu, percayalah ketika kamu nyampaikan sesuatu tadi kepadanya. Dan itu ma'ruf, terutama kalau di Yamannya, nah, di Hadramut. Khabir, sampai mereka sebut orang yang ahli dalam sesuatu bidang itu khabir. Apa orang awamnya? Nah, artinya yang ahli di bidang sesuatu atau dikenal mengerti di bidang sesuatu, mereka katakan itu. Bahkan lebih umum dari itu, jadi bahasa keseharian mereka. Misalnya kamu pamit, misalnya mau pulang ya, habis duduk begini lagi majelas, karena tak pulang dulu gini ya. Mereka mengingkari gitu, artinya kalau bahasa kita, kenapa terburu-buru, ngapain, mau kemana, pulang, ada apa. Mereka kata, nah, kan lagi ya khabir, malak ya khabir. Untuk ini bahasa mereka untuk yang semacam itu. Sampai orang awamnya, orang awam mereka dulu kan di zaman Syekh Mukbil rahimahullah, kalau menyebut Syekh Mukbil sedang lewat, Syiban, orang tua-tua, kaif halak ya khabir, Syekh disebutnya dengan istilah al-khabir ya, karena ahli, pintar dalam ilmu tentunya. Al-muhim, ima ini wa ima itu, makna wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ima itu memang yang dimaksud adalah Allah sendiri, wa huwa khabir, atau benar-benar pasti dan yakin yang Allah kabarkan ini, wala yunabbi'uka mithlu khabir, tentang pengingkaran yang disembah selain Allah kepada para penyembahnya, bahkan dari depan, bahwa yang disembah selain Allah tidak memiliki segala sesuatu, tidak bisa menjawab doanya, tidak mendengar, dan seterusnya. Semua itu hak. Qultu wal musyrikun lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatihim. Dan musyrikin tetap enggak mau terima berita yang Allah sampaikan ini tentang para sesembahannya. Faqalu tamlik tusma tustajib tushfa liman da'aha. Tetap saja mereka yakini sesembahannya itu memiliki, mendengar, mengabulkan, memberi syafaat bagi yang berdoa. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir. Dan mereka enggak mau menengok, mau melihat yang Allah kabarkan kepada mereka dalam ayat ini, min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yawmal qiyamah. Mereka seakan enggak mau peduli dan bukan seakan. Mereka enggak mau peduli bahwa sesembahan itu akan musuh dan mengingkari penyembahnya di yaumul qiyamah. Yatabarra' minhu, lepas diri darinya. Kama qala ta'ala wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun zayyalna bainahum. Kami pisahkan jauh antara penyembah dan yang disembah. Zayyalna bainahum. Baik itu dipisahkan jauh secara maknawi, dalam artian jauh dari kedekatan emosional, yang ada adalah permusuhan, kebencian yang sangat di antara mereka yang disembah dan penyembahnya. Zayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana. Makanya dikatakan kalian enggak pernah menyembah kami. Kami enggak pernah rela, kami enggak pernah ridho, diingkari. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukup Allah sebagai saksi antara kami dan kalian, dan kami lalai, enggak tahu menau tentang peribadatan kalian. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haq tadalla anhum ma kanu yaftarun. Di situ diuji setiap jiwa dari apa yang telah lalu dia lakukan, dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, dan hilanglah yang mereka dustakan selama ini. Artinya hilang, karena mereka di dunia meyakini benar perbuatan mereka. Hilang di yaumul qiyamah, karena selama ini di dunia mereka yakin ibadahnya, agamanya, sesembahannya akan bermanfaat baginya, menyelamatkan dia. Nah, nanti di yaumul qiyamah akan tahu hilang semua itu. Yang ada adalah kebinasaan dan azab bagi mereka. Waliyadu billah. Akhraj ibn Jarir an ibn Jurayj qala qala Mujahid, kata Mujahid, in kunna an ibadatikum laghafilin qala yaqulu dhalika kullu syai' kana yu'badu min dunillah. Kata Mujahid, itu dikatakan oleh setiap yang disembah selain Allah. Hatta batu, hatta berhala, hatta kayu, apapun. Karena Allah beri kemampuan pada dia berbicara, mengingkari sesembahan para penyembahnya. Falkayyis yastaqbil hadhil ayat. Maka orang yang cerdas mau peduli dan memperhatikan, ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Allati hiyal hujja wan nur wal burhan bil iman wal qabul wal amal. Ayat ini hujjah, cahaya, burhan. Orang yang cerdas mengimaninya, menerimanya, setelah dia pelajari, dia amalkan, dia yakini. Fayujarridu a'malahu lillahi wahda duna kulli ma siwa. Maka kalau dia faham dan dia mengerti, dia murnikan seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala satu-satunya. Karena selain Allah enggak punya apa-apa, tidak kuasa sedikit pun, tidak berkepemilikan apapun, dan tidak bisa mendengar, enggak bisa mengabulkan. Bahkan kalaupun disembah akan mengingkari dan mengkufuri, menolak, memusuhi penyembahnya di yaumul qiyamah. Iman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an fadlan an ghairihi. Untuk diri mereka sendiri enggak bisa memberi manfaat atau menolak madarat, apalagi kepada para penyembahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.